Kecantikan mudah putri kaya, senyum bibirnya menggoda pria. Mengapa engkau salah gunakan, hanyalah untuk memburu harta. Hanyalah untuk memburu harta. Sayang disayang kau berbuat dosa.